Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Akhwani jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang kedua dari bab al-haid. Beliau mengatakan wa fi hadisi Asma binti Umais, dan dalam hadis Asma binti Umais, inda Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, litajlis fi mirkan, hendaknya seorang wanita yang terkena istihalah itu duduk di atas sebuah wadah. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i, apabila dia melihat ada bercak warna kuning di atas air, fal taghtasil, maka hendaknya dia mandi, lidzuhri wal asri ghuslan wahida, sekali mandi untuk salat zuhur, salat asar sekali mandi, wa taghtasil lil maghrib wal isya'i ghuslan wahida, dan hendaknya mandi untuk salat maghrib dan isya sekali mandi, wa taghtasil lil fajri ghuslan, dan untuk salat subuh sekali mandi, wa tatawalla fima bayna dzalika, lalu berwudu di antara yakni yang demikian tersebut. Fariyatan azanillahu wa iyyakum. Telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin cara membedakan antara darah haid dan darah istihalah, karena ini sama-sama dialami oleh wanita dan hukumnya jauh berbeda. Kalau wanita sedang haid, maka dia itu sedang hadas besar, haram sholat, haram puasa, dan haram dikumpuli oleh suaminya kalau sedang haid. Adapun kalau sedang istihalah, maka hukumnya hukum wanita yang suci, wajib sholat, wajib puasa, dan secara fikih halal dikumpuli. Adapun secara kesehatan itu urusannya dokter, urusan saya. Jadi secara fikih boleh dikumpuli oleh suaminya. Padahal sama-sama ada darah yang keluar dari farjinya, dan sama-sama tidak dalam kondisi melahirkan, maka harus dipastikan darah ini darah haid atau darah istihalah. Telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin, salah satu di antara caranya adalah membedakan warna darah. Adalah membedakan warna darah. Bahwa darah haid itu merah kehitaman, terus baunya itu baunya enggak enak. Baunya itu bukan bau darah biasa. Adapun darah istihalah itu warnanya bukan merah kehitaman. Warnanya itu bisa merah cerah atau merah cenderung kekuningan. Cenderung jadi kekuningan. Lah, itu pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Pembahasannya di dalam hadis ini adalah apabila seseorang itu dipastikan sudah terkena istihalah. Jadi darah yang menimpa dia itu dipastikan bukan darah haid. Maka yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin, hendaknya dia itu mandi untuk membedakan bahwasanya dia sekarang telah menjadi wanita suci meskipun masih keluar darah. Karena darah yang kemarin darah haid, darah yang sekarang darah istihadah. Dalam hadis ini sekarang ada tambahan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni apabila seorang wanita itu melihat darahnya itu kok ada bercak sufrah, ada bercak warna kekuningan, menunjukkan bahwasanya darah itu bukan darah haid, tapi darah itu adalah darah apa? Istihadhah. Jadi darah itu adalah darah istihadhah. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya wanita yang terkena darah istihadhah itu mandi junub, mandi syar'i, mandi besar itu loh, 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari. Untuk sholat duhur dan asar sekali, sholat maghrib dan isya apa sekali, sholat subuh sekali. Bagaimana gambaran memahami hadis ini? Gambarannya para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, sholat duhur ditunda sampai akhir waktu, sholat asar dilakukan di awal waktu. Sholat asar sekarang jam berapa? Azan asar persis jam 3 lebih wis lebih 5 wis 3 lebih 5. Sholat itu butuh berapa menit? Sholat duhur itu 5 sampai 10 menit. Wis gawe suwine 10 menit. Ini. Wis 5 menit wis 5 menit luwe-luwe dite 5 menit. Ini dengan sholat qobliyah ba'diyahnya 10 menit wis 10 menit. Mandi besar, pakaian, siap-siap sholat butuh waktu berapa menit? 10 menit. Ya. 10 menit. Iya, benar toh? Iya wis 10 menit. Berarti 5 10 sampai 10 20. 20 menit ya? Oke. Okay. Kan sholatnya 5 tambah qobliyah ba'diyah 5, terus mandi dan macam-macamnya itu 10 20 menit. Berarti jam 3 kurang 15 mandi. Jam 3 kurang 15 adus mandi. Baru mandi langsung sholat duhur. Sholat duhur. Begitu selesai sholat duhur, yakni qobliyah sholat duhurnya, terus ba'diyah langsung ya wis ba'diyah ini. Jadi terus asar. Langsung salat asar. Qobliyah terus salat asar. Terus selesai. Jadi terus selesai. Dan ini bukan jamak. Ini bukan jamak. Ini salat duhur pada waktunya, salat asar pada waktunya, hanya salat duhur mundur di ujung waktu, sholat asar di awal waktu. Koyoe apa? Jama, tapi bukan, tapi bukan jama. Koyoe jama, tapi bukan jama. Tapi begitu juga dengan sholat apa? Begitu juga dengan sholat, jadi maghrib dan isya dan sholat subuh. Sholat subuh kan gunakan dengan ini. Jadi begitu dengan sholat maghrib dan sholat isya. Gitu ya. Lah. Fikih hadis ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum, berangkat dari hadis ini sahih apa enggak? Sebagian para ulama mengatakan riwayat ini sahih. Sebagian para ulama yang lain mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Kenapa? Karena dalam sebagian riwayat yang lainnya, seorang wanita itu kalau keluar dari apa itu? Haid, mandi sekali, setiap sholat cukup untuk berwudu dan tidak perlu untuk mandi sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Baik. Kita baca dulu hadis berikutnya. Dalam hadis berikutnya, An Hamnah binti Jahsy. Dari Hamnah binti Jahsy. Qalat, beliau mengatakan, kuntu ustahadu, saya terkena darah istihadah, saya keluar darah yang banyak, haidatan kabira syadidah, banyak keluar darah, darah itu enggak berhenti. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam astaftih. Saya pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta fatwa, bertanya kepada beliau. Faqala innama hiya raqdhatun minasyaitan. Bahwasanya itu hanyalah hentakannya setan, godaan dari setan, bukan darah haid. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ah. Maka haidlah kamu 6 sampai 7 hari. Tsumma ghtasili, kemudian mandilah kamu. Fa idza istanqati, apabila kamu telah suci. Fasalli 24 aw 23. Maka sucilah kamu, salatlah kamu selama 24 atau 23 hari. Wasummi wasalli, puasa dan salatlah. Fa inna dzalika yuzziuki, itu cukup bagi kamu. Wa kadzalika faf'ali kama tahayyudun nisa'u, demikian juga yang engkau lakukan sebagaimana wanita itu haid. Fa in qawiti, apabila kamu itu kuat, yakni ucapan-ucapannya Rasulullah, fa in qawiti, kalau kamu itu mampu, ala an tu'akhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-'asra, kamu menyegerakan, mengakhirkan zuhur, menyegerakan asar. Tsumma taghtasili hina tadhhurin, kemudian kamu itu mandi saat bersuci. Wa tusallina adh-dhuhra wal 'asra, kamu itu salat zuhur, salat asar, jami'an semuanya. Tsumma tu'akhirin al-maghriba wa tu'ajjilin al-isya, engkau mengundurkan maghrib, memajukan isya. Tsumma taghtasilina wa tajma'ina baina salatain, kemudian kamu mandi dan menggabungkan antara dua salat. Fa'ali, lakukanlah. Wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin, kamu subuh-subuh mandi lagi dan salat. Qal huwa a'jabul amraini ilayya, perkara ini lebih aku senangi. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Imam Khamsah illa Nasa'i, kecuali Nasa'i wa Sahahu Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu Al-Bukhari, dihasankan oleh Imam Bukhari, kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, tapi riwayat ini tidak terdapat dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, tidak terdapat dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya satu mana? An Aisyah, dari Aisyah. Anna Ummu Habibah binti Jahsy, bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsy, Ummu Habibah itu saudaranya Hamnah, ini saudaranya Hamnah. Syakat ila Rasulillah, dia mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addam, tentang keluar darah yang enggak berhenti-berhenti. Faqal, maka beliau mengatakan, umkuthi, yani duduklah kamu, berhentilah kamu. Qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, sekedar ukuran biasanya kamu haid. Tsumma ghtasili, kemudian mandilah. Fakanat taghtasilu kulla salatin, maka setelah itu Ummu Habibah binti Jahsy, bukan Ummu Habibah istrinya Rasulullah, itu mandi setiap kali salat. Wa bi riwayatin al-Bukhari wa al-Bukhari, wa tawalla'i li kulli salatin, budulah setiap kali salat. Wa hiya li Dawud wa ghairihi min wajhin akhar, dan riwayat ini dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari arah yang lainnya. Hadis ini ya kawan, kalau kita kumpulkan semua hadis ini, kita akan ambil beberapa kesimpulan penting berkaitan dengan wanita istihalah. Jadi kesimpulan aja berkaitan dengan wanita istihalah. Karena dalam riwayat-riwayat tadi ada beberapa riwayat yang bisa ditarik garis kesimpulan utuh. Bisa ditarik garis kesimpulan utuh. Yang pertama, dalam beberapa riwayat tadi Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk kalau suci pindah dari haid menuju istihalah itu mandi, terus setiap sholat berwudu, gitu ya. Itu yang pertama, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, hadis yang panjang tadi, Rasulullah mengatakan kalau kalian itu mampu untuk mandi setiap kali sholat dua, duhur asar, maghrib isya, terus subuh, itu lebih aku senangi. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, pada waktu Ummu Habibah binti Jahsy, Ummu Habibah bintu Jahash. Jadi kemudian beliau mengeluh keluar darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya adusong," terus wudu. Ternyata prakteknya Ummu Habibah, huh? Setiap kali mau salat apa? Mandi. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa ada teguran dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari sini maka ditarik garis kesimpulan hukum akhir tentang wanita istihadhah, yaitu yang wajib bagi wanita istihadhah itu pertama yang wajib ini, kalau sudah keluar dari haid, sudah suci dari haid, maka dia apa? Mandi. Mandi apa? Mandi haid. Terus setiap kali mau sholat cukup apa? Berwudu. Setiap kali mau sholat cukup berwudu, tidak perlu mandi lagi. Ini kadar wajib, kadar minimal, gak boleh kurang dari ini. Jadi begitu suci dari haid, mandi. Meskipun darah masih keluar, karena darah yang keluar sekarang adalah darah apa? Istihadhah. Terus kalau mau sholat, setiap kali mau sholat, setiap kali mau sholat otomatis yang terkena darah itu dilepas. Kalau saya kan apa? Pembesi, kok pembesi? Apa jenenge? Jadi ikulah pembesi yang nuai. Jadi pembesi itu dilepas, kemudian dia ganti. Kalau sudah azan, jadi ini dilakukan kalau sudah azan. Mau sholat duhur, azan duhur sudah dikumandangkan, pembesi diganti, terus dia pakai pembesi yang baru, terus wudu, wudu tak? Terus sholat duhur. Begitu. Asar juga begitu nanti. Jadi wudu sholat duhur ini bisa dipakai untuk qobliyah sholat duhurnya, terus ba'diyah. Sampai asar, orang ngentut, orang pipis, orang apa-apa, sampai asar tetap harus apa? Ganti pempes lagi, terus wudu. Kenapa? Selama waktu itu dia keluar darah. Dia keluar darah. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, begitu juga isya, begitu juga dengan subuh. Nah, itu kadar minimal. Yang kedua. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Tapi ini enggak semua orang mampu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu kuat, lakonono. Tapi itu lebih aku senangi. Apa tadi? Hah? Mandi per dua salat. Jadi kabarnya kayak tadi. Jadi zuhur asar mandi. Ini mandi junub loh ya. Bukan mandi biasa. Zuhur asar mandi had kali. Mandi bisa mandi satu kali. Terus subuh. Zuhur asar ini bukan jamak. Zuhur asar ini bukan jamak, tapi zuhur diakhirkan di akhir waktu, asar diawalkan di awal waktu. Dengan gambaran tadi, asar jam 3. Wis ngono lagi ambang mangan gak repot jam 3 luwe 5. Asar jam 3, persis azan asar. Mandi, terus bajuan, terus qobliyah, salat zuhurnya, ba'diyah, butuh waktu 20 menit ya, Mbak. Wis 20 menit. Berarti dia jam 3 kurang 20 atau jam 3 kurang 25 atau jam 3 kurang setengah 3 lah. Ben ayam, ben kayak kesusu ya. Mandi, mandi junub, mandi syar'i itu. Kemudian bajuan. Kemudian salat qobliyah. Begitu salat qobliyah terus salat zuhur. Begitu salat zuhur terus salat yakni ba'diyah. Begitu kan asar. Pada waktu sudah masuk asar dia wudu. Kan wudu. Jadi begitu masuk asar dia wudu. Terus salat qobliyah, terus salat asar, terus sudah. Maghrib kan juga begitu. Begitu ada maghrib, enggak usah salat dulu. Isya sekarang jam 7 lebih 10. Jam 7 kurang 10 dia mandi, mandi junub, mandi besar itu. Lakukan kayak tadi, salat maghrib pada waktunya, salat isya pada waktunya. Terus subuh juga begitu. Dan subuh kan enggak bisa digandeng dengan apapun. Tapi nek kuat, makanya Rasulullah menggunakan bahasa in qawiti, nek sampean kuat. yo lumayan capek, ya. Ya kamu kuat. Tep. Itu yang kedua. Yang kedua, jangan salah paham ya, enggak boleh dijamak. Jadi yani, karena enggak ada uzur untuk menjamak. Yang bisa dilakukan adalah salat zuhur mundur, salat asar maju. Salat asar itu maju, tapi kira repot. Karena harus salat tepat pada waktunya. Enggak iso mundur, enggak iso maju. Jadi yani, salat jam 2:30 sudah salat zuhur, salah mundur bablas asar juga juga salah, dan ini lebih rumit daripada jamak. Tep. Yang ketiga yang dilakukan oleh Ummu Habibah, ini derajat yang ketiga yang pernah dilakukan oleh Ummu Habibah bintu Jahsy tatkala terkena darah apa? Syihallah. Apa tadi? Mandi ben salat. Mandi ben salat subuh atau seramas ya. Duhur, mandi asar, mandi mungkin bauan dino. Ini. Ndang teh banyu, ndang teh sampo. Kalau mampu. Nah, tapi level 2, level 3 itu dua-duanya sunnah. Yang wajib dalam arti salatnya sah cukup dengan melakukan yang apa? Pertama. Apa tadi pertama? Ini begitu keluar haid, begitu dia sudah keluar dari darah haid, sudah keluar dari waktu haid, dia itu mandi. Kemudian pakai pembalut itu, kalau waktu sholat datang dia melepas pembalutnya diganti yang baru, kemudian wudu, terus sholat zuhur, sudah selesai. Asar nanti begitu lagi, pembalutnya diganti, kemudian jadi wudu, sholat asar dan yang berkaitan dengannya. Tapi begitu juga dengan maghrib. Maghrib sampai isya akan rata-rata omong itu durung batal. Tapi dalam wanita ini sudah batal. Kenapa? Karena memang darah telah keluar dari farjinya. Telah keluar dari farjinya. Itu hukum wanita istihalah. Dan ini para ikhwatin azanillah wa yakum, jadi harus dipastikan. Maksudnya hukumnya kayak tadi, kalau kita hukumi itu sebagai haid, enggak boleh salat. Kalau dihukumi sebagai istihalah, maka wajib makab sholat. Dan itu satu hal yang perlu difahami oleh para suami, oleh para istri, oleh para bapak, oleh para ibu. Kenapa? Jadi jangan dianggap bahwasanya berdarah keluar menunggu mesti haid. Karena ada beberapa wanita anak itu mau negur gak enak. Jadi bisa keluar gak sih bibi? Pen ke situ, pen setiap kali ke rumah beliau itu mesti jadi diajak sama istri sholat dulu bi. Sudah gak sholat. Mosok pokban ke situ dan anda tuh sering ke situ, mesti begitu. Iki ibi iki opo gak sholat, opo yo nepai head terus, tapi kok nepai head terus kok gak mungkin. Opo istihalah, ini dan macam-macamnya. Itu satu masalah yang perlu untuk difahami yang berkaitan dengan masalah yang semacam ini, sehingga itu karena mirip sekali bentuknya, sama-sama, sama-sama darah. Wallahu a'lam bishawab. Tep. Ini masalah yang kedua yang telah kita bahas insyaallah. Jadi masalah yang kemarin itu membedakan, bagaimana membedakan antara haid dan jihalah. Masalah yang di dalam kita sekarang adalah apa? Kalau sudah dipastikan jihalah, maka fikihnya secara global adalah apa yang telah kita sebutkan tadi dengan segala perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni Rabbina Tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para ikhwah, pertanyaan pertama, apakah boleh apakah makmum masbuk itu boleh membaca doa sebelum salam saat imam sudah rakaat terakhir? Kemudian posisi duduk seperti apa yang dianjurkan untuk makmum masbuk saat imam duduk rakaat terakhir? Pertama, ada dua masalah. Doa yang dibaca di rakaat yang terakhir menjelang salam itu apakah boleh dibaca di rakaat atau di duduk tahiyat yang pertama? Satu hal yang harus dipahami, kalau makmum masbuk, maka kalau makmum masbuk, maka sebenarnya yang dia lakukan itu adalah posisi dia. Posisi dia. Jadi gambarannya itu kalau dia masuk itu dalam kondisi imam sudah sujud terakhir. Sudah sujud rakaat pertama, sujud terakhir. Dia masuk, imam sedang berdiri. Kita berarti tahu dengan pasti imam sekarang di rakaat yang kedua. Kita takbiratul ihram itu langsung al-Fatihah ataukah membaca iftitah? Membaca iftitah. Karena Anda yang sedang masuk sebenarnya adalah rakaat yang pertama, meskipun imam sudah rakaat yang kedua. Imam sedang rakaat yang kedua. Begitu juga dengan nanti, jadi pada waktu imam di duduk yang terakhir, sedangkan Anda itu masih di rakaat sebelum terakhir. Posisi tahiyat Anda adalah tahiyat yang sebelum terakhir, bukan tahiyat terakhir, karena setelah itu Anda masih berdiri. Tapi yang jadi masalah fikihnya adalah apakah doa Allahumma inni a'udzubika itu boleh dibaca yakni di tahiyat pertama ataukah itu khusus di tahiyat yang terakhir. Wallahu a'lam bissawab mengenai masalah itu. Yani Syekhul Albani rahimahullahu taala mengatakan ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa boleh doa di tahiyat pertama, bukan hanya di tahiyat yang terakhir. Tapi rata-rata kitab-kitab fikih menyebutkan bahwa doa itu dibaca di tahiyat terakhir, di tahiyat yang terakhir. Wallahu alam, seandainya imam itu mengambil sikap kehati-hatian imam. Makmum apa itu tadi? Makmum yang masbuk tadi tidak membaca doa itu kecuali di rakaat yang terakhir, di tahiyat yang terakhir, maka itu lebih hati-hati insyaallah subhanahu wa taala, meskipun kalau seandainya dia baca semoga tidak mengapa. Kemudian posisi duduk seperti apa yang dianjurkan untuk makmum masbuk saat imam duduk rakaat terakhir? Duduknya makmum, bukan duduknya imam. Duduknya makmum, bukan duduknya imam. Kalau dia itu di rakaat yakni duduk yang sebelum terakhir, maka berarti dia menggunakan duduk iftirash, bukan menggunakan duduknya imam yang sudah duduk tawarruk. Wallahu a'lam. Sama nih, 1-2. Ini enggak ada. Benarkah penulis kitab Mulakhas Fuad Nikmah beragama Nasrani, sedangkan kitab tersebut direkomendasikan asatidzah untuk dipelajari? Apakah bisa diambil kesimpulan bolehnya membaca atau mempelajari kitab Ahlul Bid'ah yang tidak berkaitan dengan manhaj atau akidah? Masalah ini tiba-tiba mencuat belakangan ini. Tiba-tiba mencuat belakangan ini. Jadi kalau kita tanya sama Mbah Google, ini Syekh Google, ya. Fuad Nikmah akan muncul, yakni Fuad Nikmah li terjemah. Jadi semacam badan untuk penerjemahan resmi negara dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Arab. Kayak kita ini ya terjemah, apa itu penerjemah, apa penerjemah, apa namanya, penerjemah resmi yang mempunyai hak untuk menerjemahkan dokumen-dokumen kenegaraan. Itu namanya Fuad Nikmah. Seorang ahli S1 yaitu jurusan bahasa. Jadi jurusan bahasa di Mesir. Jurusan bahasa di Mesir. Lah dia ini orang Nasrani. Dia ini orang Nasrani. Di biografi yang disebutkan mempunyai dua kitab. Kitab grammar. Satu grammar bahasa Arab, satu grammar bahasa yakni Inggris. satu grammar bahasa Arab, nahwu maksudnya, satu kitab grammar yang di bahasa Inggris. Tapi dalam definisinya apa itu biografi coba sebutkan satu kitab grammar dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak disebutkan dengan pasti judulnya. Judulnya apa? Judulnya apa? Ini yang kemudian memicu masalah. Ini yang kemudian memicu masalah bahwasanya Fuad bin Imah inilah penulis Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyyah yang kondang itu. Itu pertama. Yang kedua, karena memang kita cermati mulakhas, tidak ada satu isyarat pun kalau dia muslim. Jadi tidak ada bismillah, tidak ada innalhamdulillah sebagaimana layaknya yani penulis muslim. Tidak ada ya apalah gitu layaknya penulis muslim. Dan di dalamnya contoh-contohnya itu pun tidak ada indikasi ke sana dan gitu. Sebagaimana juga tidak ada indikasi bahwasanya dia Nasrani di kitab itu. Tidak ada yang menunjukkan sama sekali bahwasanya dia Nasrani. Tidak kayak Kamus Munjid. Kamus Munjid itu kamus bahasa Arab, yakni bahasa Arab ke bahasa Arab, itu jelas-jelas menunjukkan bahwasanya penulisnya Nasrani, jelas sekali. Yakni karena dia seingat saya pada waktu menyebut Isa itu dia menyebutnya Ibnullah. Itu anaknya anaknya Allah. Dan itu pasti akidahnya Nasrani. Itu titik yang kedua mengenai masalah Fuad bin Imah. Yang ketiga, qadarullah alhamdulillah, kitab Mulakhas itu pentahkiknya, yaitu yang membuat catatan kakinya, itu salah satu orang Mesir, doktor di Mesir, yang kebetulan sekarang tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia, ngajar di salah satu pesantren Indonesia. Anda gak nyebut namanya, karena Anda belum izin sama mudirnya. Beberapa hari yang lalu, yaitu qadarullah, ini beberapa hari yang lalu, belum lama, belum sampai satu bulan, bahkan belum sampai dua pekan, karena ikhwah menanyakan ini kepada Anda di Al-Furqan. Anda hubungi beliau. Ini kita mulakhas itu kan muhakiknya pernah ngajar di tempat antum. Beliau mengatakan, ya bahkan sampai sekarang masih di sini. Tolong ditanyakan tentang keberadaan beliau. Benar enggak beliau itu Nasrani? Benar enggak beliau itu Nasrani? Beliau mengatakan, saat saya mentahkik kitab ini, Fuad bin Imahnya sudah wafat. Saat saya mentahkik kitab ini, Fuad bin Imahnya sudah wafat. Dan saya tidak menemukan satupun yani bukti yang menunjukkan dia itu beragama apa. Tapi keluarga besarnya Nasara. Keluarga besarnya Fuad bin Imah ini yani Nasara. Itu keterangan yang bisa Anda dapatkan. Ini indikasi kuatnya iya. Tapi untuk memastikan, ini belum bisa. Indikasi kuatnya, iya. Tapi untuk memastikan, antum jangan protes. Ustaz, lho wong kafir kok nulis grammar bahasa Arab? Lho bahasa Arab kan bahasa wong kafir, bahasa wong muslim. Ini, wong Nasrani, wong Mesir ngomongi. Ini, orang Mesir Nasrani ngomongnya bahasa Arab, maksud bahasa Jawa. Orang Mesir Nasrani ngomongnya bahasa Arab. Ini, maksud bahasa Jawa. Bahasa Arab, memang orang Arab. Jadi sekarang dengan anggapan bahwasanya dia Nasrani, meskipun ini arah ini lebih kuat, maka kembali kepada masalah. Jadi kembali kepada masalah bahwa bagaimana mengambil buku semacam itu dari penulis, memanfaatkan buku dari penulisnya orang kafir untuk sesuatu yang tidak bersinggungan langsung dengan syar'i. Yang tidak bersinggungan langsung dengan syariat. Karena bahasa Arab itu adalah mempelajari bahasa. Jadi, adapun nanti kalau sudah memahami bahasa, itu yang kemudian kita gunakan untuk memahami jadi hukum, memahami itu. Tapi kitab itu sama sekali enggak bersinggungan dengan syariat. Sama sekali tidak bersinggungan dengan syariat. Ini titik masalahnya. Kalau menemukan kitab lain yang penulisnya muslim, yakni kemudian sepadan, maksudnya itu bisa memahami dengan bagus, bisa ini dengan bagus, bisa ini dengan bagus dan macam-macamnya, maka saran saya sebaiknya yakni ambil kitab lain. Tapi kalau memang tetap menggunakan kitab itu, secara fikih enggak ada masalah. Secara fikih enggak ada masalah. Yakni kenapa? Karena yakni kitab-kitab ini ilmu-ilmu semacam itu, ilmu-ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan masalah syar'i, itu bisa diambil dari orang kafir. Jadi itu bisa diambil dari orang kafir. Jadi kenapa kok jadi Al-Furqan menggunakan kitab itu? Ceritanya dan mungkin ana pertama kali menceritakan ini di luar. Syekhuna Anur Rafiq dulu pada waktu beliau masih muda itu termasuk yang diutus oleh Pak Nasir. Ngerti Pak Nasir? Perdana Menteri yang pertama dulu. Jadi ketua DDII, ketua pertama dan pendiri DII. Itu dulu siap yakni beliau mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja Saudi dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Syekh bin Baz. Sehingga beliau mempunyai hak yakni yang direkomendasikan oleh beliau itu wajib masuk di perguruan tinggi Saudi. Tatkala itu Jamiatul Iman. Salah satunya Syekhuna. Jadi beliau itu setelah berdakwah 2 tahun di Kalimantan, yakni setelah lulus PGA berapa 2 tahun di Kalimantan, mudah-mudahan saya enggak salah cerita, pokoknya gitulah kira-kira ceritanya. Beliau dikirim oleh Pak Nasir untuk belajar di Riyadh. Di tahun pertama beliau kesulitan karena bahasanya. Akhirnya pada waktu liburan musim panas yang makan waktu 3 bulan itu beliau enggak pulang ke Indonesia, tapi pergi ke Mesir karena dari teman-temannya beliau menerima berita bahwasanya di Mesir pembelajaran bahasanya lebih bagus. Pada waktu di Mesir beliau nemu kitab itu. Ya enggak nemu, ya lihat di pasar gitulah. Kitab itu kemudian beliau merasa bagus, kemudian beliau ambil yang dipelajari dan dengan kitab itu beliau bisa akhirnya kitab itulah yang dibawa ke negeri kita. Ini bawa ke negeri kita. Ini masih jadi pembahasan di kalangan. Sebagian asatidah sudah memastikan bahwasanya dia Nasrani. Sebagian asatidah sudah memastikan bahwasanya penulisnya itu Nasrani. Tapi anda sendiri itu yang bisa anda dapatkan tadi keterangannya. Itu yang bisa anda dapatkan tadi keterangan tentang masalah itu. Anda belum berani memastikan. Tapi ya itu tadi. Ini kecenderungan memang ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Apa hukumnya menghadiri undangan selamatan sebelum acara nikah yang biasa orang menyebutnya walimatul urs? Hukumnya menghadiri undangan selamatan sebelum acara nikah serta menghadiri undangan-undangan selamatan yang lainnya. Istilahnya jangan selamatan itu lepas yang gak enak. Walimatul urs menghadirinya wajib. Walimatul urs itu walimah acara resepsi yang berkaitan dengan apa? Pernikahan. Yang berkaitan dengan pernikahan. Hukumnya wajib dalam mazhab jumhur ahli ilmu. Bagaimana hukum menjual baju atau kotak tempat sepatu atau benda semisalnya yang terdapat terjemahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemungkinan benda tersebut bisa dibuang? Songkok tapi ono ayate. Bungkusnya songkok. Ono ayate wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Iki semangat kebablasan. Dan semangat kayak begini enggak boleh. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an jangan ditempatkan di tempat-tempat yang akan dihinakan. Kita pasti tahu, bungkus songkok itu, bungkus sepatu, kerdusnya sepatu, kerdusnya baju, itu nek wis dibeli, baju ini dipakai, kerdusnya dibuang. Dan kita enggak pernah tahu yang beli itu orang ngerti hukum apa tidak. Kalau orang ngerti hukum, maka kertas-kertas semacam itu akan dibakar. Sehingga tidak terhinakan. Saya enggak ngerti dibuang sama sampah, campur karo belatung, campur karo ngene, campur karo itu. Dan itu adalah penghinaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu yakni wa ta'ala. Kaya luwe syar'i, padahal luwe gak syar'i. Kayak ya, Khwan. Allahu Akbar tulis di sini. Itu penghinaan lebih kuat dibandingkan ini apa? Memuliakan. Kenapa? Nek wis kotor, tumpuk, campur karo pipis anake. Wis kotor, ditumpuk, ditimba, campur karo pipis anake. Bareng ngono, dicuci, karo mesin cuci diulek gitu ya. Campur karo popok, campur karo ini, campur karo itu. Setelah itu, jemur. Nek wis kotor, nek wis rusak, buang. Berpada di situ bertuliskan Allahu Akbar. Bertuliskan La ilaha illallah. Ini kaya syar'i, tapi adalah bentuk penghinaan kepada simbol-simbol syariat. Ini simbol-simbol syariat. Normal-normal aja. Bikin toko yuk, toko bejo, toko laris. Gak usah ditulis toko apa gitu yang berbau syar'i, yang berbau syariat. Ini bahasa Arab monggo. Ini laris kan bahasa Arab iku. Apa? Apa ngono bahasa Arab laris? Ini bejoy bahasa Arab apa? Silakan, karena bahasa itu tidak merubah kata, tapi yang berbau syariat, hal itu hal-hal semacam itu hendaknya dihindari karena akan membawa kepada penghinaan kepada ini simbol-simbol apa? Keagamaan. Ini simbol-simbol keagamaan. Wallahu alam bissawab. Nah, kita akhiri. Ini majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.